sudah ku bilang, jangan kau petik mawar penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan kau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan, kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sayang, kau deraikan lagi air mata di pipimu. Jangan lagi, jangan sayang, kau nyanyikan lagi simfoni yang menyayang. Jangan kau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan, kau bawa aku bilang.